telah dewasa, engkau pun berjaya. Aku di sini bahagia. Cahaya menunggu, gapailah setiap citamu dan kenal isi kulitmu, kan ada hidup yang baru. Thank you.